Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid, memasuki bab yang kelima. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid, Al-Imamul Al-Lamah, Al-Syekh Muhammad At-Tamimi, Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah, berkata, Babud du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Bab kewajiban berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah, atau kepada Tauhid. Inilah jemaah sekalian bab yang kelima, berbicara tentang kewajiban mendakwahkan tauhid. Dan para ulama yang mensyarah kitab tauhid mengatakan ini adalah penyusunan bab yang sangat bagus dan sangat sistematis. Karena di empat bab sebelumnya penulis rahimahullahu taala telah menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah, kedudukannya yang sangat agung, keutamaannya yang sangat besar, kemudian bahaya dosa syirik. Jadi ini dua hal yang sudah kita pahami. Yang pertama tentang kewajiban mentauhidkan Allah, kedudukannya yang sangat tinggi dan keutamaannya yang sangat besar. Inilah pembahasan bab pertama sampai ketiga. Kemudian bab yang keempat membahas permasalahan yang kedua, yaitu bahaya syirik, dahsyatnya dosa syirik. Maka setelah itu beliau menyebutkan tentang kewajiban berdakwah. Kalau kita sudah memahami pentingnya tauhid dan bahaya syirik, kalau begitu wajib kita berdakwah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah dan melarang kesyirikan. Jadi ini bab berurutan dan memiliki makna yang bersambung. Setelah kita pahami kedudukan tauhid, kemudian kita pahami bahaya syirik, maka berikutnya kita harus juga pahami kewajiban kita untuk mendakwahkan tauhid dan melarang manusia berbuat syirik. Jadi inilah hikmah yang bisa kita petik dari penyusunan bab yang disebutkan oleh penulis. Kemudian dalam bab ini beliau menyebutkan tiga dalil. Yang pertama dari Al-Quranul Karim, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Muhammad, yaitu katakan kepada umatmu, inilah jalanku, maksudnya jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengajak kepada Allah. Aku berdakwah mengajak manusia menyembah Allah. Ala basiratin, berdasarkan ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Maksudnya aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah, mengajak manusia mentauhidkan Allah berdasarkan ilmu. Dan maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Surat Yusuf ayat 108. Inilah jemaah sekalian dalil yang pertama dari bab yang kelima. Di dalam ayat yang mulia ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita kewajiban berdakwah, bahwa berdakwah itu wajib. Kenapa wajib? Karena Allah mengabarkan dalam ayat ini, dakwah itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jalan yang ditempuh oleh para pengikut beliau. Jadi, orang yang belum berdakwah, dia belumlah menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hakiki. Kalau begitu, berdakwah wajib. Wajib bagi setiap kita untuk berdakwah agar kita menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memiliki ilmu tapi belum dia ajarkan, belum dia dakwahkan, maka dia belumlah menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakiki. Maka setiap muslim kalau begitu wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Makanya jemaah sekalian, harus kita pahami dakwah ini kewajiban setiap muslim, dan untuk berdakwah itu tidak harus jadi ustaz, tidak harus jadi ulama, dan dakwah itu juga tidak harus ceramah. Berdakwah artinya mengajak manusia mengamalkan yang benar dan melarang manusia melakukan dosa. Setiap kita harus melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus bisa ceramah. Kita ketemu satu orang di jalan atau di mana saja, kita sampaikan kepadanya satu ayat, itu adalah dakwah. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Atau kita manfaatkan berbagai macam kemajuan teknologi modern melalui HP dengan berbagai macam fasilitasnya, medsos, internet, YouTube, dan lain-lain. Itu juga bisa kita manfaatkan untuk berdakwah. Dan jemaah sekalian, fasilitas-fasilitas modern ini adalah pedang bermata dua. Kalau kita tidak pandai memanfaatkannya untuk kebaikan, maka dia akan menghancurkan kita. Kita akan terjerumus dalam banyak dosa dikarenakan berbagai macam fasilitas modern ini. Maka dia bagaikan pedang yang sangat tajam, bisa kita manfaatkan atau mungkin membunuh kita. Jadi manfaatkan, terutama untuk berdakwah, untuk menyebar kebaikan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, berdakwah itu juga adalah amalan yang sangat agung. Sampai-sampai Allah menegaskan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak kepada Allah? Subhanallah. Jadi orang yang berdakwah adalah orang yang mengucapkan ucapan yang terbaik. Kemudian dakwah itu juga bisa menjadi investasi terbaik kita untuk masa depan yang hakiki, masa depan di akhirat kelak. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa mengajak kepada hidayah atau mengajarkan satu kebaikan atau menyampaikan satu ayat, menyampaikan satu hadis, menyampaikan satu nasihat, maka dia akan mendapatkan pahala para pengikutnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Subhanallah. Bayangkan kalau kita ajarkan kebaikan kepada 10 orang, mereka amalkan kebaikan itu, kita dapat kebaikan dari 10 orang mengalir untuk kita. 10 orang ini mengajarkan juga kepada orang lain, mengalir juga kebaikan untuk kita. Bayangkan kalau kita manfaatkan teknologi modern ini, berbagai macam sarana komunikasi. Misalkan kita sebarkan di internet, atau di videokan, kita sebarkan di YouTube, atau di medsos, kemudian menjadi viral. Maka semakin banyak yang mendapatkan pelajaran dan mengamalkan dakwah yang kita serukan, pahala semakin banyak mengalir untuk kita. Kita sudah mati, masih ada orang-orang yang mengamalkan apa yang kita sampaikan. Bahkan videonya masih terus tersebar. Maka pahala masih terus mengalir kepada kita. Dan bahkan jemaah sekalian, berdakwah itu juga tidak harus secara langsung. Enggak harus secara langsung. Kita share sebuah video, video dakwah, kita juga ikut dapat pahala, walaupun bukan kita yang ceramah. Kita share sebuah artikel dakwah, kita kirim di grup-grup WhatsApp misalkan, kita juga dapat pahala dakwah, walaupun bukan kita yang menulisnya. Walaupun bukan kita yang menulisnya. Jadi, ini kewajiban kita semuanya untuk saling tolong-menolong. Bahkan para ustadz pun tidak bisa berdakwah kalau tidak ada yang membantunya. Ini kewajiban semuanya. Enggak harus pintar ceramah, enggak harus bisa pidato. Apalagi di zaman sekarang, manfaatkan apa yang Allah anugerahkan untuk kita. Ya. Melalui tulisan, melalui rekaman-rekaman kajian, kita sebarkan. Termasuk jemaah sekalian, salah satu bentuk berdakwah yang sangat baik adalah mengajak orang ikut kajian. Enggak harus kita sendiri yang ceramah. Kita ajak orang ikut kajian, dia datang, kita dapat pahala. Kalau ada 10 orang yang datang ikut kajian karena mendapatkan informasi dari yang kita sebarkan, atau kita sengaja mengajak mereka, kita dapat 10 pahala mereka. Belum pula ilmu itu mereka amalkan. Hadirnya mereka ke kajian, kita sudah dapat pahala. Kalau mereka amalkan lagi ilmu yang disampaikan di kajian tersebut, pahala juga mengalir kepada kita. Makanya jemaah sekalian, ini bisa menjadi investasi terbaik untuk kehidupan akhirat kita. Untuk kehidupan akhirat kita. Bisa terus mengalir. Terlebih lagi kita semuanya menyadari, hidup kita ini singkat sekali. Dan banyak kita isi dengan maksiat. Banyak kita isi dengan perbuatan yang sia-sia. Sementara perjalanan setelah kematian, perjalanan yang sangat panjang. Maka kita butuh bekal. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk berbekal. Di antaranya dengan berdakwah. Ikut serta berdakwah. Termasuk para panitia kajian, para DKM yang mengadakan kajian di masjid-masjid, ini juga pahalanya sangat besar. Mereka juga disebut telah berdakwah, walaupun mereka tidak berdakwah secara langsung. Dan jemaah sekalian, orang yang menjadi sebab orang lain bisa menuntut ilmu atau bisa mengamalkan satu ilmu, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza." Orang yang menyiapkan perlengkapan, orang yang berjuang di jalan Allah, maka dia telah ikut berjuang. Jadi dapat pahala yang sama. Maka kita turut membantu. Membantu pondok pesantren, membantu diadakannya sebuah kajian ilmu. Semua yang turut membantu mendapatkan pahala yang sama, walaupun bukan dia yang mengajar. Bahkan seorang ustaz, seorang dai sekalipun, tidak bisa dia mengajar kalau tidak ada yang membantu. Semua yang ikut membantu insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Semua yang menjadi sebab orang lain mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala yang sama. Dan dia juga sebenarnya ikut mengajar. Sebagaimana jemaah sekalian, malaikat Jibril alaihissalam, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar bertanya, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Dan apa tanda-tanda kiamat? Hadis yang kedua, hadis Arba'in. Hadis Arba'in yang kedua, hadis riwayat Muslim yang kita kenal dengan hadis Jibril. Maka Nabi SAW menjawab satu persatu pertanyaan beliau. Dan jawaban Nabi SAW didengarkan oleh para sahabat dan sampai hari ini kita pelajari. Setelah malaikat Jibril pergi, Nabi SAW mengatakan, "Hadza Jibril yu'allimukum amra dinikum." Yang datang tadi adalah malaikat Jibril untuk mengajarkan kepada kalian ajaran agama kalian. Padahal yang mengajar siapa? Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril hanya bertanya. Dan ini juga metode untuk berdakwah. Kalau kita mau menyampaikan kepada orang tua kita misalkan, sesuatu yang kita berat menyampaikan, ajak ke majelis ilmu, lalu kasih pertanyaan ke ustaz. Boleh seperti itu. Kita bertanya, sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Tapi kita pingin orang-orang ikut mengetahui. Ini boleh. Bertanya sesuatu yang kita sebenarnya sudah tahu jawabannya. Untuk berdakwah kepada orang lain. Tapi gak boleh kalau untuk mengetes ustaz. Kalau ustaz mengetes muridnya boleh. Kalau murid mengetes ustaz, tidak boleh. Itu adab yang tidak baik. Iya. Jadi, jemaah sekalian, pintu-pintu untuk berdakwah sangat banyak. Pintu-pintu untuk berdakwah sangat banyak sekali. Maka kita harus pahami ini kewajiban setiap muslim. Karena setiap muslim wajib menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan tugas beliau berdakwah. Terlebih lagi jemaah sekalian, setelah beliau wafat, siapa lagi yang melanjutkan tugas beliau? Tidak ada lagi nabi yang lain. Maka tidak lain tugas umatnya lah untuk melanjutkan tugas beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang beliau lalui. Baik. Pelajaran berikutnya, ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid. Mengajak manusia kepada Allah, artinya mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun. Bahkan Allah kabarkan juga, inilah jalan yang telah dilalui oleh seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana telah kita bahas juga di bab yang pertama, dalil yang kedua, surat An-Nahl ayat ke-36. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah dan jauhilah tagut." Tagut itu artinya semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian dakwah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dakwah kepada tauhid. Yang lebih diprioritaskan, yang lebih diutamakan. Kenapa jemaah sekalian? Karena tauhid adalah pondasi amalan. Enggak ada gunanya kita ajak orang salat, puasa, zakat, haji atau berjihad, berjuang, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, dia masih berbuat syirik. Amalannya tidak diterima. Sebagaimana telah sering kita dengarkan ayat-ayatnya. Di antaranya surat Al-An'am ayat 88. "Walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka lakukan. Dan khusus jamaah sekalian, saya ingatkan kembali. Karena banyak para da'i yang sebenarnya punya semangat berdakwah. Banyak muslim yang punya semangat berdakwah. tapi dia terjebak pada dakwah yang menyimpang. Pada dakwah yang menyimpang, yaitu dakwah yang tidak memprioritaskan permasalahan tauhid. Jemaah sekalian, inilah jalan yang dilalui oleh para nabi dan rasul. Ini pula jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sebagaimana juga insyaallah akan kita bahas pada dalil yang kedua dan ketiga. Bagaimana dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat? Selalu memprioritaskan tauhid. Dan inilah cara yang paling mudah untuk mengenal ahlu sunnah wal jamaah, atau da'i ahlu sunnah, atau ustad sunnah, atau ulama sunnah. Cara yang paling mudah, apa itu? Lihat perhatiannya terhadap tauhid. Karena ini dakwah para nabi dan rasul, dakwah Nabi SAW dan para sahabat, pengikut Nabi SAW dan para sahabat, selalu mementingkan urusan tauhid dalam mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya. Tapi jemaah sekalian, banyak saudara-saudara kita umat Islam yang telah bergeser perhatian mereka. Di antaranya sibuk dengan urusan politik, terutama di tahun-tahun politik. Mereka juga ikut sibuk. Bahkan mungkin ada juga sebagian orang yang punya semangat mendakwahkan tauhid, mengajak kepada sunnah. Ketika politik lagi ramai-ramainya, dia juga ikutan. Dia tinggalkan dakwah tauhid, atau sangat berkurang dakwah tauhid. Setiap hari di medsosnya bicara politik, ikutan urusan politik. Dan ketahuilah jemaah sekalian, dalam syariat Islam, yang berhak berbicara urusan politik itu bukan semua orang. Politik itu kan urusan orang banyak, bahkan terkait dengan keamanan dan ketakutan, terkait dengan stabilitas sebuah negara. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla, wa idza ja'ahum amru minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada mereka berita tentang keamanan dan ketakutan, berita tentang urusan orang banyak, mereka langsung menyebarkannya. Ayat ini adalah celaan. Ayat ini adalah celaan kepada mereka. Seharusnya bagaimana? Kata Allah, seandainya mereka kembalikan urusan itu kepada Rasul dan kepada ulil amri di kalangan mereka, maka orang yang mendapatkan kebenaran, yang ingin mendapatkan kebenaran, akan mendapatkan dari Rasul dan ulil amri dari kalangan mereka tersebut. Ulil amri di sini maksudnya para ulama dan umara. Ulama dan umara, mereka itulah yang berhak bicara politik. Tapi apa yang terjadi sekarang? Setiap hari di medsos bahas politik, di warung-warung kopi bahas politik, di mana-mana bahas politik. Bukan seperti itu jemaah sekalian. Politik itu harus diserahkan kepada ahlinya, dan ahlinya adalah para ulama. Begitu pula pemerintah yang Allah amanahkan kepada mereka jabatan-jabatan di pemerintahan. Jadi ini salah satu yang membuat kacau bangsa. Semua orang ikut bicara. Nah, yang lebih parah lagi, para dai-nya pun ikut. Para dai-nya pun ikut bicara. Seharusnya yang mereka bicarakan adalah mengajak manusia kembali kepada tauhid, mengajak manusia kembali kepada sunnah. Dan inilah jemaah sekalian, kunci perbaikan negeri. Ini yang perlu saya ingatkan kepada para dai yang berdakwah. Kunci perbaikan negeri adalah dakwah kepada tauhid. Tidak ada yang lain. Tidak ada jalan yang lain. Sebagaimana pernah kita ingatkan juga firman Allah dalam surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal soleh. Kepada siapa Allah berjanji? Kepada mereka yang melakukan dua hal. Pertama, beriman. Beriman itu maknanya mengimani semua yang Allah wajibkan untuk diimani dan menjauhi pembatal keimanan, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Dan iman yang paling tinggi adalah tauhid. Yang kedua, beramal soleh. Amal soleh itu sendiri adalah amalan yang dibangun di atas dasar tauhid dan sunnah. Karena kalau dia melakukan syirik, amalnya bukan amal soleh, tapi amal yang tertolak. Atau dia tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalnya bukan amal soleh, tapi amalan yang sesat. Allah berjanji kepada orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah. Inilah makna surat An-Nur ayat ke-55. Apa janji Allah? Tiga. Yang pertama, layastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sungguh benar-benar Allah akan jadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebelum mereka berkuasa. Kalau kita ingin berkuasa dan ingin memenangkan Islam, inilah jalannya, kata Allah. Makanya jemaah sekalian, merebut kekuasaan itu jangan dijadikan sebagai target dakwah. Inilah yang perlu kita koreksi. Ada sebagian orang yang berdakwah, dia mentargetkan bisa merebut kekuasaan. Ayat ini menerangkan kepada kita, kekuasaan itu adalah hadiah dari Allah. Apabila kita telah memenuhi syarat. Apa syaratnya? Beriman dan beramal soleh. Mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyelisihi petunjuk beliau. Jadi enggak ada gunanya mereka fokus dakwah kepada politik kalau tidak memperbaiki tauhid dan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Allah berjanji untuk memberikan kekuasaan kepada yang mentauhidkan Allah dan mengajarkan sunnah. Dan jemaah sekalian, kalau dakwah seseorang atau sekelompok orang targetnya sudah kekuasaan, akan semakin berat dia mendakwahkan tauhid. Akan semakin berat dia mendakwahkan tauhid atau mengajak kepada sunnah. Apalagi faktanya mereka larut dengan sistem yang mengikuti orang-orang kafir. Untuk bisa berkuasa harus didukung oleh suara mayoritas. Dan jemaah sekalian, kalau dakwah sudah menargetkan mayoritas, apakah karena ingin berkuasa ataukah karena ingin membesarkan sebuah kelompok supaya organisasinya besar, ormasnya besar, supaya majelisnya ramai, akan sulit untuk mendakwahkan tauhid. Karena targetnya didukung orang sebanyak-banyaknya. Kalau dia mendakwahkan tauhid, akan banyak orang yang membencinya. Akan banyak orang yang memusuhinya. Seperti yang dialami oleh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana bisa mencari pendukung sebanyak-banyaknya kalau dakwahnya hendaklah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Jangan melakukan syirik. Yang itu syirik, yang ini syirik. Sedikit pengikutnya. Karena orang-orang banyak melakukan syirik. Bukannya diikuti, malah dicap hati-hati ini dakwah Wahabi. Ini teroris. Ini radikal. Mana bisa dapat pengikut? Jadi, enggak mungkin. Orang yang mendakwahkan tauhid, tidak mungkin dia menargetkan kekuasaan. Orang yang menargetkan kekuasaan dalam dakwahnya, tidak mungkin dia bisa mendakwahkan tauhid, enggak mungkin. Apalagi bicara bid'ah. Ya. Yang ini bid'ah, yang itu bid'ah. Mana bisa dipilih orang, didukung oleh orang banyak. Yang terjadi malah sebaliknya. Dulu semangat dakwah tauhid. Dulu semangat dakwah sunnah. Ketika sudah berubah menjadi partai atau ikut berdakwah melalui partai-partai politik, sudah takut bicara tauhid, takut bicara sunnah. Bahkan yang dulu dianggap maksiat, campur baur laki-laki dan perempuan, sekarang sudah biasa. Kalau perlu, undang artis dangdutan supaya ramai yang datang, banyak yang datang. Dulu sebelum ada partai, kajian masih dipisah laki-laki dan perempuan. Setelah ada partai, hilang sudah semua itu. Begitu jamaah sekalian. Kalau kita percaya dengan janji Allah, mengamalkan syariat Allah, justru itulah kita akan mendapatkan kekuasaan. Tapi bukan sekedar kekuasaan. Perhatikan janji berikutnya. Ini yang lebih penting. Janji yang kedua dalam ayat ini kata Allah, "Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum." Dan sungguh benar-benar Allah akan menguatkan agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Maksudnya apa jemaah sekalian? Allah tolong mereka untuk menerapkan syariat. Menerapkan syariat butuh pertolongan Allah. Jangan pernah bergantung pada kekuatan kita. Ini yang perlu diluruskan juga. Mereka mengira kalau banyak pendukung, banyak kursi yang bisa direbut, berarti otomatis bisa menegakkan syariat. Tidak jemaah sekalian, kita butuh pertolongan Allah. Apalagi kalau kita sampai takjub, berbangga diri dengan banyaknya pengikut kita, Allah pun semakin murka kepada kita. Sebagaimana Allah ingatkan peristiwa Hunain. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tugni ankum syai'a. Ingatlah perang Hunain, ketika kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian, maka itu tidak menolong kalian sedikit pun. Kekuatan politik kita, kekuatan ekonomi kita, kekuatan jaringan kita, kekuatan militer kita, kekuatan pengaruh kita, jabatan kita, itu semuanya tidak bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan soal musuh lebih kuat bagi dari kita. Bukan itu soalnya. Bukan soalnya musuh lebih kuat daripada kita. Tapi kita yang sedang lemah. Apa sumber kekuatan kita? Mentauhidkan Allah dan mengamalkan sunnah. Itulah sebabnya Allah memberikan pertolongan kepada kita. Ini janji Allah. Tergantung kita percaya atau tidak dengan janji Allah. Itu masalahnya. Banyak orang yang kurang percaya dengan janji Allah Azza wa Jalla. Atau malah dia tidak tahu, seperti inilah janji Allah yang harus dia lakukan agar Allah menunaikan janjinya. Kemudian yang ketiga, apa kata Allah? Ini yang paling tinggi yang Allah akan berikan kepada satu negeri untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Wala yubaddilannahum mim ba'di khawfihim amna. Dan sungguh benar-benar Allah akan menggantikan rasa takut mereka menjadi aman sentosa. Aman dalam kehidupan dunia, terlebih di kehidupan akhirat, aman dari api neraka. Kemudian jemaah sekalian, perhatikan lanjutan ayat. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan aku sedikitpun. Ini jemaah sekalian kunci kejayaan umat Islam. Kunci bisa menegakkan syariat Allah. Mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Termasuk jemaah sekalian yang perlu juga saya ingatkan. Orang yang merasa dia adalah ahlu sunnah dan dia berdakwah kepada sunnah. Setiap hari dakwahnya adalah tahdir. Tidak seperti itu dakwah ahlu sunnah. Tidak seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Syekh Muhammad Bazmul, hafizahullah ta'ala, Profesor Dr. Muhammad Bazmul, guru besar di Universitas Ummul Qura. Beliau mengatakan, para ulama dahulu, mereka mentahdir kesesatan. Dan mereka ingatkan umat dari para da'i sesat. Tapi bukan itu kerjaan mereka setiap hari. Bukan itu kerjaan mereka setiap hari. Ada sebagian orang yang ingin menggambarkan seakan-akan beginilah menjadi ahlu sunnah. Setiap hari harus mentahdir. Pada hakikatnya jemaah sekalian, mereka hanya merusak dakwah ahlu sunnah. Membikin citra buruk untuk dakwah ahlu sunnah di tengah-tengah masyarakat. Dan dia tidak paham sunnah yang sebenarnya. Beliau berikan contoh. Imam Al-Bukhari rahimahullah, salah seorang imam besar ahlu sunnah, beliau menulis banyak kitab. Kitab yang paling monumental, kitab yang paling sangat bermanfaat bagi kita, yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Apa isinya Sahih Al-Bukhari? Seluruh bab yang mampu beliau kumpulkan tentang agama kita ini. Bagian-bagian awal tentang keimanan. Itu yang beliau sibukkan dirinya. Mengajarkan seluruh ajaran agama ini. Dalam buku tebal Sahih Al-Bukhari yang hari ini sangat bermanfaat bagi kita. Ada juga kitab lain. Seperti Al-Adabul Mufrad juga sangat bermanfaat. Kemudian beliau tulis buku tipis. Khalqu Af'alil Ibad. Untuk membantah golongan Qadariyah. Buku tipis. Untuk membantah golongan Qadariyah. Jadi bukan kesibukan beliau membantah setiap hari, tidak. Al-Imam Ahmad rahimahullah, imam besar Ahlu Sunnah. Salah seorang imam mazhab. Beliau tulis musnad. Subhanallah, musnad ini tebal sekali. Ribuan hadis di dalamnya. Dan beliau sibukkan diri dengan seluruh hadis-hadis yang berbicara tentang ajaran Islam. Sampai para ulama mengatakan Imam Ahmad menghafal 1 juta jalur periwayatan hadis. Itu sudah campur yang sahihnya, yang lemahnya pun beliau hafal untuk mengingatkan manusia. Itu hadis lemah. Lalu beliau menulis buku tipis Ar-Raddu 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Buku tipis yang tebalnya adalah ilmu. Bantahannya buku tipis saja. Maka dari sini kata Syekh Muhammad Bazmul rahimahullah, inilah jalan salaf. Menyibukkan umat dengan ilmu dan ilmu, bukan dengan tahdir. Betul, tahdir itu penting, dia juga bagian dari ilmu. Tapi bukan setiap hari. Atau mengambil banyak waktu kita. Ya, para ulama kontemporer memberi gambaran mentahdir orang yang sesat itu hanya sambil lalu atau sambil lewat. Jalannya tetap kita melangkah terus di atas jalan ini. Lalu mampir sebentar, tonjok, kemudian lanjutkan perjalanan. Berjalan terus. Artinya apa? Menuntut ilmu terus. Kadang-kadang mampir tonjok sebentar, jalan lagi. Jangan diam di situ. Jangan melayani orang-orang yang sesat. Jalan terus. Dan ketahuilah jemaah sekalian, di satu daerah atau di satu komunitas, ketika mereka belajar ilmu, ketika mereka mendalami ilmu, maka kesesatan berat untuk masuk di tengah-tengah mereka. Jadi membangun benteng itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Ini yang harus kita bangun pada umat Islam. Benteng ilmu. Terutama ilmu tauhid. Agar kesesatan tidak masuk kepada mereka. Daripada kita sibukkan diri dengan mentahdir. Sekali lagi, mentahdir itu penting. Tetapi bukan setiap hari, bukan setiap saat, bukan mayoritas waktu kita. Dan juga yang lebih penting lagi itu adalah mentahdir itu bukan urusan setiap orang. Itu sebenarnya urusan orang-orang yang berilmu. Bukan orang yang baru ngaji. tiba-tiba jadi ahli tahdir, atau orang yang tidak ada riwayat dia menuntut ilmu lalu sibukkan diri dengan tahdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tugas orang-orang yang berilmu dalam hadis Al-Baihaqi dari Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udhri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Yang memikul ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya. Subhanallah jemaah sekalian, jadilah orang-orang yang berilmu karena mereka adalah yang terbaik di setiap zaman. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tiga tugas mereka. Yang pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin, mereka menafikan dari agama ini penyelewengannya orang-orang yang melampaui batas. Wantihalal mubutilin, yang kedua, mereka membantah kesesatan yang dibuat-buat oleh ahlul batil. Yang ketiga, wa ta'wilal jahilin, mereka meluruskan ta'wilnya orang-orang jahil. Lihat, membantah itu tugas orang berilmu, bukan orang-orang yang baru belajar, bukan orang-orang yang tidak mendalami ilmunya, tapi tugas orang-orang yang berilmu. Dan seringkali orang yang bodoh, belum banyak belajar, baru ngaji apalagi, kalau dia ikut di sini, maka dia akan merusak bukan memperbaiki. Jadi serahkan, bantah-membantah, tahdir-mentahdir itu, serahkan kepada orang-orang yang berilmu. Walaupun terkadang kita juga membantu orang-orang yang berilmu, tapi bukan kita yang dijadikan rujukan untuk mentahdir seseorang. Serahkan kepada ahlinya. Bukankah Allah telah mengingatkan kita untuk berbicara dengan ilmu? Dan Allah mengharamkan kita berbicara tanpa ilmu. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan atas kalian berbicara atas Allah atau tentang syariat Allah, tentang hukum-hukum Allah, apa yang tidak kalian memiliki ilmunya. Jadi jemaah sekalian, ini akan merusak Islam, merusak dakwah ketika sesuatu diserahkan bukan kepada ahlinya. Iya. Jadi ini juga penyimpangan dalam berdakwah. Dia tidak fokus pada dakwah tauhid, fokusnya kepada tahdir. Ini termasuk permainan setan, tipuan setan kepada orang yang sudah mengenal sunnah. Tapi ada juga tipuan setan untuk mereka yang belum mengenal sunnah. Mereka pikir semua tahdir itu tidak benar. Tahdir itu penting. Mengingatkan bahaya da'i-da'i yang menyimpang, itu juga penting untuk melindungi umat. Tapi kalau itu dijadikan makanan setiap hari, maka itu bukan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Baik, ini jamaah sekalian, pelajaran yang kedua. Fokus utama dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat, adalah dakwah kepada tauhid. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini, bahwa dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sembarang dakwah, tetapi dakwah yang dibangun di atas dua landasan utama. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-ilm. Inilah jemaah sekalian, dua pondasi tegaknya sebuah dakwah. Yang pertama ikhlas, karena dakwah itu ibadah. Dakwah tidak diterima oleh Allah kalau pelakunya tidak ikhlas. Begitu pula semua ibadah harus dibangun atas dasar keikhlasan. Dakwah kalau tidak ikhlas, maka dakwah itu akan menjadi rusak. Di sini Allah Azza wa Jalla memberikan isyarat dakwah yang ikhlas. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Inilah dakwah yang ikhlas. Bukan mengajak kepada partai, bukan kepada kelompok, bukan kepada komunitas. Komunitas pendengar radio, komunitas pemirsa TV dakwah. Bukan mengajak kepada ustaz supaya ustaznya makin terkenal. Bukan mengajak kepada yayasan. Bukan pula mengajak kepada dunia supaya kasnya semakin banyak. Makin banyak yang hadir, kasnya pun semakin banyak untuk kepentingan-kepentingan dunia. bukan mengajak kepada apapun, termasuk kepada kemasyhuran dan lain-lain, tapi mengajak kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah dakwah yang ikhlas. Kemudian di akhir ayat Allah tegaskan lagi, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan tidak aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Harus ikhlas. Mensucikan Allah dari segala macam bentuk kesyirikan. Yang merusak keikhlasan itu adalah kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil adalah riya. Sebagaimana yang telah kita bahas di bab sebelumnya juga, riya adalah perusak keikhlasan, perusak ibadah. Bahkan riya itu juga bisa menjadi syirik besar. Jadi ada dua sisi dalam ayat ini yang menunjukkan dakwah itu harus ikhlas. Yang pertama pada lafaz ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Kemudian di akhir ayat, maha suci Allah dan aku tidak termasuk mempersekutukan Allah. Orang yang tidak ikhlas adalah orang yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini jemaah sekalian, bahaya ketidakikhlasan. Ini yang pertama. Kenapa jemaah sekalian pentingnya ikhlas dalam berdakwah? Pertama itu tadi, ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah kita. Kemudian sangat pentingnya ikhlas dalam berdakwah, karena ikhlas itu adalah kunci mendapatkan pertolongan Allah, kunci utamanya. Karena dakwah ini hakikatnya kita hanya menyampaikan. Kalau Allah tidak menolong kita untuk memberikan hidayah kepada orang yang kita dakwahi, bagaimana bisa kita berhasil berdakwah? Maka jemaah sekalian, ketahuilah ikhlas itu kunci utama seseorang mendapatkan pertolongan Allah di dalam dakwahnya. Dan terutama pertolongan Allah dari gangguan setan atau godaan setan terhadapnya. Allah akan menolongnya. Setan pun memahami, orang yang ikhlas itu, dia tidak bisa menyesatkannya. Sebagaimana di surat Shad, ayat 82-83, Allah sebutkan tentang ucapan setan. Qala fa bi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Karena hamba yang ikhlas ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian, kunci kesuksesan utama. Kunci utama kesuksesan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ikhlas mengajak manusia kepada Allah, kepada Islam, bukan kepada kelompok, bukan kepada tokoh, bukan kepada dunia, kepada harta, kepada kemasyhuran. Terlebih lagi jemaah sekalian di zaman ini, benar-benar orang yang berdakwah itu diuji oleh dunia. Ya, ujian berat sebenarnya. Orang yang berdakwah itu harus lebih mementingkan, memperhatikan keikhlasan, karena ujian dunia berat sekali. Terlebih yang berdakwah di kota-kota, enggak seperti di desa. Di kota-kota luar biasa ujian dunia dalam berdakwah. Maka harus tetap kita berusaha menjaga keikhlasan kita, senantiasa kita lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang pertama, kunci kesuksesan dakwah yang Allah sebutkan dalam ini, landasan utama dan pilar dakwah. Kemudian yang kedua, ilmu. Ala basiratin, di atas basirah, maksudnya berdasarkan ilmu. Bahkan kata Imam Nawawi rahimahullah, maksud basirah itu adalah a'la darajatil ilm, tingkatan ilmu yang paling tinggi. Kenapa ilmu disebut dengan basirah? Basirah itu secara bahasa artinya penglihatan. Itu arti basirah. Kenapa ilmu disebut basirah? Karena seakan-akan kebenaran itu terang sekali, jelas terlihat, tidak tersembunyi, tidak samar. Jadi jemaah sekalian, ini landasan utama dalam berdakwah yang kedua, yaitu berdasarkan ilmu. Makanya di sini juga kita bisa memetik pelajaran penting. Walaupun seseorang itu sudah berdakwah, tapi dakwahnya tidak berdasarkan ilmu, dia belum menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia berkorban, luar biasa berkorban dia untuk berdakwah, sampai harus terkadang meninggalkan keluarganya, pergi ke tempat yang sangat jauh, berkelana berhari-hari, terkadang sampai 40 hari, 4 bulan. Tapi kalau dakwahnya tidak berdasarkan ilmu, maka dia belum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sembarang dakwah. Bukan sembarang dakwah. Tapi dakwah berdasarkan ilmu. Ayatnya jelas. Ad'u ilallahi ala basiratin. Aku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Walaupun kita sudah berdakwah, tapi dakwah kita tidak dibangun di atas dasar ilmu, kita belum meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jemaah sekalian, dakwah yang tidak dibangun di atas dasar ilmu itu hanyalah merusak, menyesatkan, bukan mengajak kepada petunjuk. Ini bahayanya kalau dakwah tidak dibangun di atas dasar ilmu. Dan orang yang tidak belajar, malas belajar, tapi dia berdakwah, ini gampang ditipu oleh setan, mudah disesatkan oleh setan. Ya. Makanya jemaah sekalian, banyak orang yang berdakwah, rajin berdakwah, kemudian muncul dalam diri mereka ujub, bahkan sombong, sampai mereka mengatakan, kami seperti hujan yang memberi manfaat sangat luas kepada masyarakat, tapi para ulama hanya seperti sumur yang masyarakat harus susah mengambil airnya. Dan sumur itu jumlahnya sedikit, hujan lebih banyak. Artinya apa? Sudah menyombongkan diri, sudah merasa lebih hebat daripada ulama, memandang remeh ulama. Kenapa? Karena dia lebih rajin berdakwah dibandingkan para ulama. Ini jemaah sekalian, setan menjerumuskan dalam penyimpangan dan kesesatan. Tidak lagi mau menghadiri majelis ilmu, tidak lagi mendalami ilmu agama dengan alasan berdakwah. Maka ketika itu seseorang lebih mudah dijerumuskan dalam kesesatan oleh setan ketika dia jauh dari ilmu. Makanya kata para ulama dahulu, satu orang yang berilmu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah. Kenapa jemaah sekalian? 1000 ahli ibadah itu gampang dia sesatkan. Tapi orang yang berilmu sulit disesatkan, karena dia tahu. Dia tahu jalan-jalan kesesatan. Dia tahu tipu daya setan. Makanya sering saya ingatkan, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menulis buku bagus, Talbis Iblis. Ini betul-betul saya sarankan untuk dibaca. Talbis Iblis. Beliau sebutkan di situ ratusan perangkap-perangkap iblis. Nomor satu yang beliau tulis adalah memalingkan manusia dari ilmu. Itu perangkap iblis nomor satu. Kenapa? Karena ilmu itu adalah lentera dalam kehidupan kita, yang menerangi jalan kita. Kalau lentera ini padam, mudah kita disesatkan oleh setan, dijerumuskan dalam lubang-lubang, bahkan jurang di tengah perjalanan kita. Jadi ini jemaah sekalian, ibadah kalau tanpa ilmu hanyalah merusak. Berdakwah tanpa ilmu hanyalah merusak. Sebagaimana juga kata para ulama, man 'abadallaha bijahlatin afsada aktsara mimma aslah. Barang siapa berdakwah kepada Allah berdasarkan kebodohan, bukan berdasarkan ilmu, dia lebih banyak merusak daripada membuat perbaikan. Kemudian ulama menjelaskan, ilmu yang dibutuhkan dalam berdakwah mencakup tiga macam ilmu. Mencakup tiga macam ilmu. Kata para ulama, ilmu yang kita perlukan dalam berdakwah mencakup tiga macam ilmu. Yang pertama, ilmu tentang apa yang kita sampaikan. Dan ini yang lebih penting. Apa ilmu yang kita sampaikan? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah namanya ilmu. Selain itu, namanya kesesatan. Ilmu adalah Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan dikatakan oleh Rasul dan apa yang dijelaskan oleh para sahabat. Itulah ilmu. Selain itu, kata beliau, wa ma siwa dhalika waswasatu syaitan. Waswas setan, godaan-godaan dan bisikan-bisikan setan. Dan jemaah sekalian, di sini kita perlu berhati-hati. Karena kalau kita menyampaikan satu ajaran ternyata tidak berdasarkan Al-Quran, tidak pula berdasarkan hadis, atau mungkin ada ayatnya, ada hadisnya, tapi kita tafsirkan sendiri, tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka saat itu kita bukan berdakwah, tapi sedang menyesatkan. Sebagaimana orang yang berdakwah akan menjadi investasi terbaik baginya, karena akan menjadi pahala yang mengalir, begitu pula orang yang menyesatkan akan menjadi dosa yang akan terus mengalir. Ini yang perlu kita waspadai jemaah sekalian. Dalam lanjutan hadis yang telah kita sebutkan tadi tentang pahala berdakwah yang terus mengalir, lanjutan hadisnya adalah, wa man da'a ila dhalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa-dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini jemaah sekalian yang perlu kita waspadai. Kalau ternyata kita menyampaikan sesuatu tidak berdasarkan Al-Quran atau tidak berdasarkan hadis sahih, mungkin ada hadisnya tapi hadisnya lemah atau hadisnya palsu, atau tidak sesuai pemahaman yang benar, kita giring ayat, kita giring hadis untuk malah mendukung kesesatan, maka jemaah sekalian, na'udzubillah, kita akan menanggung dosa para pengikut kita. Kita sudah mati, mereka masih mengamalkan dosa itu, bahkan mereka ajarkan lagi kepada orang lain, dosa akan terus mengalir kepada kita. Makanya Nabi SAW juga pernah mengabarkan, setiap terjadi pembunuhan di muka bumi, anak Adam yang pertama ikut menanggung dosa. Padahal dia gak mengajak, tapi dia memberi contoh, apalagi sudah jelas-jelas mengajak. Terlebih lagi jemaah sekalian, kalau divideokan, diupload di medsos, kemudian menjadi viral, maka bayangkan banyaknya dosa yang harus kita tanggung kalau kita menyampaikan kesesatan. Maka harus pastikan apa yang kita sampaikan adalah ilmu berdasarkan Al-Quran. Kalau berdasarkan hadis, hadisnya sahih. Kalau kita menyebarkan hadis-hadis palsu, na'udzubillah, Nabi SAW telah mengingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Jangan asal terima broadcast. Sebentar lagi masuk satu Muharram. Barang siapa yang memberikan kabar gembira kepada seorang muslim, dia akan dilindungi oleh api neraka. Dia akan dilindungi dari api neraka. Kemudian di bawahnya ada ancaman. Barang siapa tidak meneruskan, maka hidupnya akan sengsara. Ini saja sudah syirik. Dia mengancam dan memberi kepastian, barang siapa yang tidak meneruskan broadcast ini, hidupnya akan sengsara. Siapa yang meneruskan minimal kepada 20 orang, hidupnya akan berbahagia. Ini sudah syirik, meramal-ramal berita gaib. Dan hadisnya ternyata hadis palsu. Kalau kita ikut share, sama kita ikut menanggung dosa. Jangankan yang sudah jelas hadis palsu jamaah sekalian, kalau kita belum tahu itu hadis sahih atau tidak, dan kita langsung sebarkan, kita termasuk pendusta. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man haddatha anni haditsan yura annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibain." Siapa yang menyampaikan dariku satu hadis yang dia masih ragu hadis itu sahih atau dusta, tapi tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Jadi harus tahu, kita tahu pasti ini hadisnya sahih atau tidak. Jangan asal kita dapat dukungan dari satu hadis sesuai dengan pendapat kita lalu kita sebarkan. Maka hati-hati. Kemudian juga pemahaman, ini juga penting. Karena kenyataannya banyak dai-dai yang hari ini viral, yang paling banyak penontonnya di YouTube, di medsos, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, tapi tidak sesuai pemahaman yang benar. Ketahuilah jemaah sekalian, mereka adalah para dai yang menyesatkan. Karena Nabi SAW mengatakan, wasataftariku ummati ala 73 firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Maksudnya semua sesat, hanya satu yang benar. Siapa yang benar itu? Man alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi para dai yang tidak mengajak manusia untuk memahami Islam, terutama permasalahan-permasalahan akidah, tidak sesuai pemahaman Nabi dan para sahabat, itu adalah para dai yang menyesatkan. Yang Nabi SAW juga mengatakan tentang mereka, du'atun ila abwabi jahannam, para dai yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam, bukan mengajak kepada surga. Karena dia mengajarkan kesesatan, mengajarkan pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman Al-Quran, pemahaman Nabi dan para sahabat. Dan ini banyak sekali jemaah sekalian. Para sahabat sepakat, imam yang empat juga sepakat, seluruh ulama ahlu sunnah sepakat, Allah istiwa di atas arsh, di atas langit yang ketujuh. Tetapi ada para da'i yang mendakwahkan Allah tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah. Ada pula yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada pula yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Ini semuanya adalah ucapan mengada-ada, pemahaman yang menyimpang. Yang mengatakan Allah tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak di bawah. Yang mengatakan Allah di mana-mana, atau yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Yang disepakati oleh para sahabat dan para ulama ahlu sunnah, Allah di atas arsh, di atas langit yang ketujuh. Di sanalah zat Allah istiwa, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wajib kita imani Allah istiwa di atas arsh, dan tidak kita serupakan seperti makhluk di atas singgasana. Tidak, tidak kita serupakan. Ini contoh para da'i yang mengajak kepada pemahaman yang menyimpang. Dan terkadang para da'i ini, mereka mencela umat Islam yang katanya tidak bermazhab, atau bermazhab tapi tidak mengikuti Imam Syafi'i. Yang anehnya jemaah sekalian, dalam masalah akidah, mereka tinggalkan imam-imam mazhab. Mereka tinggalkan Imam Syafi'i. Mengikuti siapa? Abul Hasan al-Ash'ari. Padahal jemaah sekalian, bukan kita meremehkan Abul Hasan al-Ash'ari, keilmuan beliau, tapi jika dibandingkan dengan Imam Syafi'i, beliau belum ada apa-apanya. Imam Syafi'i imam besar, rujukan umat, dan berjasa besar, jauh daripada Abul Hasan al-Ash'ari. Tapi akidahnya Imam Syafi'i mereka tinggalkan, mereka ikuti Abul Hasan al-Ash'ari. Dan Imam Syafi'i lebih senior daripada Abul Hasan al-Ash'ari. Dan Imam Syafi'i berkata, wa anna Allah ala arshihi fi samaihi, bahwasanya Allah di atas arsy-Nya, di langit-Nya. Dan itu akidah empat imam mazhab, sebagaimana yang kita pelajari dalam buku-buku akidah. Ada lagi seorang dai, dia mengatakan bukan Allah yang turun ke langit dunia, tapi sekedar rahmat Allah yang turun. Padahal hadisnya jelas, Nabi SAW menegaskan, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun Rabb kita, tabaraka wa ta'ala di setiap sepertiga malam yang terakhir. Tapi dia takwilkan. Tidak seorang sahabat pun yang menakwilkan seperti yang dia katakan. Bukan Allah yang turun, rahmatnya yang turun. Ini contoh jemaah sekalian. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain. Mereka berdalil dengan ayat, dengan hadis, tapi pemahamannya tidak benar. Tidak mengikuti pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi ini yang pertama, ilmu yang hendak kita sampaikan. Kemudian yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan. Dan yang ketiga, ilmu tentang keadaan orang yang kita sampaikan dakwah. Dan jemaah sekalian, secara garis besar, ilmu yang kedua dan yang ketiga ini terbagi menjadi tiga tingkatan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah dengan cara yang terbaik. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, ayat ini menjelaskan kepada kita tiga cara berdakwah untuk menghadapi tiga jenis orang. Yang pertama dengan hikmah. Hikmah di sini kata beliau artinya dengan kelembutan dan dengan penjelasan yang baik, dengan ilmiah, yaitu berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, untuk orang-orang yang mencintai kebenaran, para penuntut ilmu pada umumnya, dan kaum muslimin yang senang belajar, senang mendengarkan nasihat, maka kita gunakan dengan hikmah. Hikmah di sini kata beliau dengan kelembutan. Kemudian yang kedua, al-mau'izatul hasanah, nasihat yang baik. Apa yang dimaksud nasihat yang baik di sini kata beliau? Nasihat yang disertai dengan at-targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Yaitu kita sampaikan ayat-ayat dan hadis yang berisi motivasi untuk beramal, janji surga dari Allah, atau sebaliknya, ayat-ayat dan hadis yang berisi ancaman, ancaman azab Allah. Kepada siapa ini disampaikan? Kepada orang yang ketika disampaikan kebenaran, dia belum bisa langsung menerima. Harus diberikan penekanan kepadanya, baru dia bisa menerima. Dia sudah tahu riba haram, tapi dia belum tahu ancamannya yang keras. Kita sampaikan hadis ancaman kepadanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, berdebat dengan cara yang terbaik. Kepada siapa metode ini digunakan? Kepada orang yang menentang kebenaran. Jadi debat ini sudah cara terakhir. Kalau dia menentang kebenaran, maka kita debat dia. Tapi lihat jemaah sekalian, kata Allah, billati hiya ahsan, debat dengan cara yang terbaik. Bukan seperti debat yang banyak kita saksikan di medsos hari ini, debat tanpa ilmu, debat kusir, debat dengan penuh caci maki, perendahan, penghinaan. Bukan seperti itu. Tapi kata Allah, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Inilah jemaah sekalian, secara garis besarnya, ilmu tentang tiga metode dakwah dan tiga jenis orang yang kita hadapi dalam berdakwah. Baik. Pelajaran berikutnya, insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang saja. Karena masih ada dua pelajaran yang cukup panjang penjelasannya. Saya mohon maaf ini, pertanyaannya hilang, jadi tulis saja lagi. Bismillah. Terkait tahdir, bagaimana sikap para penuntut ilmu terhadap fenomena tahdir? Bahkan saya pernah baca atau lihat saling tahdir antara ustaz yang bermanhaj salaf kemudian dibumbu-bumbui oleh pengikutnya. Jemaah sekalian, yang pertama perlu kita lihat dulu, itu tahdir yang hak atau tahdir yang batil. Tahdir yang hak adalah mentahdir atau mengingatkan umat dari bahaya kesesatan dan para pengusung kesesatan tersebut. Maka ini wajib. Ini bagian dari nasihat. Walaupun banyak orang yang tidak mengerti, tidak paham. Terkadang mereka katakan itu ghibah atau memecah belah umat. Padahal itu kewajiban. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi hadisnya, hadis Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Ibrahim bin Abdurrahman Al-Udri radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalfin uduluhu." Yang memikul ilmu ini di setiap zamannya adalah orang-orang terbaiknya. "Yanfuna anhu tahrifal ghalin." Mereka nafikan dari agama ini penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. "Wantihalal mubtilin." Dan mereka membantah penyimpangan ahlul batil. "Wa ta'wilal jahilin." Dan mereka meluruskan takwilnya orang-orang jahil. Ini tugas ulama. Ini tugas orang berilmu. Enggak boleh mereka diam melihat orang yang menyimpang. Makanya ada orang berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, tidakkah kamu takut ini ghibah?" Maka kata Imam Ahmad, "Kalau saya diam, kamu pun diam. Bagaimana orang bodoh bisa membedakan yang benar dan yang salah? Atau membedakan hadis sahih dan hadis yang lemah? Atau hadis bermasalah?" Jadi ini bagian dari dakwah, bagian dari nasihat, mengingatkan umat bahaya kesesatan. Jemaah sekalian, kalau dalam urusan dunia, kita sepakat, harus kita ingatkan orang yang bisa membahayakan kita. Contohnya, ada orang kita kenal suka mencuri. Di mana dia dekat orang, barang orang itu hilang. Kita sudah tahu dia. Lalu ada orang baru datang, dia sudah mulai dekat-dekat. Apakah seharusnya kita ingatkan orang baru ini, ataukah kita diam saja? Kita ingatkan kan? Atau kita diam saja karena takut ghibah? Bahkan ini ghibah yang wajib, harus kita ingatkan dia. Itu jemaah sekalian perumpamaannya. Itu tahdir yang hak. Adapun tahdir yang batil adalah mentahdir kebenaran atau para da'i yang menyampaikan kebenaran, menghalang-halangi manusia untuk menghadiri majelis-majelis ilmu yang disampaikan di situ Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mentahdir seorang da'i yang mengajak kepada sunnah, yang mengajak kepada tauhid, ini secara umum adalah tahdir yang batil. Ini adalah tahdir yang batil. Hanya saja terkadang seorang ahlus sunnah, seorang da'i, seorang ustadz, seorang ulama sekalipun terjerumus dalam kesalahan ini. Dan mungkin dimaafkan kesalahannya karena dia berijtihad atau karena dia beramal sesuai ilmu yang dia ketahui. Maka jemaah sekalian, bagaimana kita menyikapi apabila terjadi saling tahdir? Padahal kita kenal yang saling mentahdir itu sama-sama ustadz ahlus sunnah, sama-sama da'i ahlus sunnah. Maka pernah ditanyakan kepada Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala tentang seorang ulama yang ditahdir oleh ulama yang lainnya. Jadi ini bukan hanya kelas para ustadz, kelas ulama juga terjadi. Karena mereka manusia biasa, mereka bisa benar, bisa salah. Maka kata beliau, seorang penuntut ilmu itu, kalau dia betul-betul penuntut ilmu, tentunya dia tidak taklid kepada ustadznya. Tidak taklid kepada ulamanya. Tapi hendaklah dia pelajari. Tahdzir itu sesuai dengan kebenaran atau bertentangan dengan kebenaran. Ketika dia pelajari dan dia dapatkan, ternyata tahdzir itu sesuai dengan kebenaran, dia ikuti. Tapi kalau bertentangan dengan kebenaran, walaupun yang mentahdzir adalah ustadznya, tidak boleh dia ikuti. Tidak boleh dia ikuti. Akan tetapi tetap dia harus memuliakan ustadznya. Selama dia seorang ahlu sunnah, seorang da'i, seorang ustadz, seorang ulama ahlu sunnah, harus kita muliakan. Walaupun kita tidak setuju dengan tahdzirnya, dan kita anggap itu tahdzir yang salah, bukan berarti kita rendahkan dia, tidak. Tidak seperti yang terjadi di medsos. Karena mentahdzir ustadznya, padahal dia tahu yang mentahdzir seorang da'i ahlu sunnah, dia musuhi yang mentahdzir. Atau sebaliknya, karena yang mentahdzir adalah ustadznya, dia pun ikut mentahdzir. Ini bukan sikap penuntut ilmu. Penuntut ilmu tetap memuliakan para da'i ahlu sunnah. Terlebih para ulama ahlu sunnah, tetap memuliakan. Tapi kalau mereka salah, jangan diikuti. Kalau kita merendahkan mereka, kita melampaui batas. Kalau kita mengikuti mereka, padahal mereka salah, itu juga melampaui batas. Begitu jamaah sekalian, insya Allah sikap yang tepat. Kalau kita dapatkan para da'i, para ustadz ahlu sunnah yang saling mentahdir. Kemudian, yang lebih penting lagi adalah, kita sadari apa tugas kita yang paling utama. Belajar menuntut ilmu, bukan menyibukkan diri dengan tahdir itu. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, menyibukkan diri dengan tahdir, jangankan tahdir kepada sesama ahlu sunnah. Mentahdir kepada ahlul bid'ah, kita sibukkan dengan diri dengan itu bukan manhaj ahlu sunnah. Apalagi saling mentahdir di kalangan ahlu sunnah. Begitu pula yang sangat penting, hendaklah yang kita jadikan teladan kita adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Bukan para ustadz, bukan para da'i yang hidup saat ini. Sebagaimana kata para sahabat dulu, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa di antara kalian yang ingin menjadikan seseorang sebagai teladan, jadikanlah teladan orang-orang yang sudah wafat. Maksud beliau Nabi SAW dan para sahabat, karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah, tidak aman dari kesalahan, tidak aman dari penyimpangan. Kalau sudah terlanjur cinta mati, atau berpatokan ustadznya lah yang benar, semua yang disampaikan benar, ini bahaya besar. Kalau ustadznya salah, dia ikut. Kalau dia sudah tahu salah, terkadang dia berat menerima. Sampai akhirnya ada yang keluar dari sunnah gara-gara itu. Ini juga salah besar. Ada orang yang dia sudah tahu manhaj ahlu sunnah. Ketika dia menyaksikan sesama ahlu sunnah saling bertengkar, lalu dia keluar dari ahlu sunnah, dia bergabung dengan golongan yang menyimpang. Ini juga salah besar. Kenapa? Teladan kita bukan orang-orang yang hidup sekarang. Mereka manusia. Walaupun mereka berdakwah kepada sunnah, walaupun mereka ustadz besar, tapi dia masih manusia jamaah sekalian. Dia bisa benar, dia bisa salah. Kalau dia salah, jangan diikuti. Yang kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tetap kita berusaha mencari uzur-uzur untuk saudara kita, terutama untuk ustaz kita yang bersalah. Makanya jemaah sekalian, ini berbahaya. Kalau demi membela ustaz kita mentahdir yang lain, atau kita mentahdir seseorang karena dia mentahdir ustadz kita. Inilah diantara sebab perpecahan itu semakin besar. Jangan sampai kita mentahdir karena ada seorang da'i mentahdir kelompok kita. Atau mentahdir ustadz kita. Tapi kita mentahdir itu karena dia sesat. Itulah jemaah sekalian. Seharusnya kita mentahdir seseorang karena dia sesat, karena dia menyimpang dari jalan ahlus sunnah wal jamaah. Bukan karena dia menyerang kelompok kita. Bukan karena dia mentahdir ustadz kita. Makanya, seorang da'i, walaupun dia ditahdir oleh da'i yang lain, tapi kalau ada orang yang bertanya, boleh enggak belajar kepada da'i yang mentahdir dia? Kalau dia ketahui itu ahlus sunnah, katakan boleh. Enggak boleh dihalang-halangi orang belajar kepadanya. Hanya karena orang itu mentahdir dia. Itu artinya dia membela diri, bukan membela Islam. Kalau dia membela Islam, yang dia tahdir adalah para da'i yang sesat. Bukan da'i yang mentahdir dirinya, tapi para da'i yang sesat. Ini yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Ada ulama yang lain. Az-Zuhli rahimahullah mentahdir beliau, tapi Imam Bukhari tidak membalas. Karena Imam Bukhari tidak punya alasan untuk mentahdir dia. Beliau adalah ahlu sunnah. Ini faedah saya dapatkan dari Ustaz Badru. Jadi beliau cerita, ada orang yang bertanya kepada beliau tentang seorang da'i ahlu sunnah, boleh enggak mengambil ilmu dari beliau? Kata Ustaz Badru, dia ahlu sunnah, silahkan ambil ilmu dari beliau. Tapi ikhwan ini bertanya lagi, tapi kan dia mentahdir, mentahdir kita Ustaz. Maka Ustaz Badru mengatakan, apa dalilnya? Orang mentahdir kita, kita balas tahdir dia. Enggak ada dalilnya jemaah sekalian. Dalilnya adalah kita mentahdir orang yang sesat, bukan karena dia mentahdir kita. Barangkali ini bisa menjadi sedikit panduan bagi para penuntut ilmu. Sekali lagi yang paling utama adalah sibukkan diri dengan ilmu. Wallahu a'lam. Ini sudah larut ya. Masya Allah, masih banyak pertanyaan nih. Nampaknya kita pending insya Allah. Ya. Tenaga sudah berkurang. Antum masih kuat? Ya. Saya sudah gak kuat. Baik. Mohon maaf, ini saja yang bisa kita sampaikan. Ini sudah cukup malam. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.